kapan anak kecil itu wajib mandi atau wajib bersuci. Kemudian bab tentang hadirnya mereka anak-anak kecil sholat berjamaah, hadirnya mereka melaksanakan sholat dua hari raya, hadirnya mereka melaksanakan sholat jenazah. Kemudian tentang bagaimana mereka menyusun saf. Jadi ada beberapa pembahasan di bawah bab ini. Yang pertama tentang wudhunya mereka, ini yang pertama sekali dan ini inti. Kemudian yang kedua, kapan mereka wajib mandi atau bersuci. Kemudian yang ketiga, tentang hadirnya mereka melaksanakan sholat jamaah dua hari raya dan sholat jenazah. Kemudian yang keempat adalah saf-saf mereka. Saf-saf mereka, maksudnya bagaimana mereka membuat saf, apakah sama dengan orang dewasa atau tidak. Ini nanti akan kita dapatkan jawabannya di dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi berarti bab yang ke-159 ini adalah bab tentang anak kecil, sibyan. Ya. Anak as-sabi. Ya, as-sabi adalah ungkapan untuk anak-anak sebelum usia baligh. Ya, kata-kata sabi adalah istilah untuk anak-anak yang belum berusia baligh. Baik itu sudah mumayyiz atau belum mumayyiz. Ya. Nanti akan ada ketegasan dari Ibnu Abbas tentang ini, bahwa sabi maksudnya dia bercerita tentang dirinya yang ketika itu belum baligh. Berarti sabi adalah istilah untuk anak-anak yang belum baligh, baik mumayyiz atau belum mumayyiz. Mumayyiz adalah anak yang berusia di mana dia sudah bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan, mana tidak. Maksudnya perkara-perkara yang membahayakannya, yang kotor, ya, yang bersih, yang wajar, yang tidak. Ya, ini mumayyiz. Usia 7 tahun seorang anak sudah bisa, ya, mengenali apa-apa hal-hal yang berkenaan dengan perkara-perkara tadi, walaupun belum wajib untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Nah, ini tentang sabi. Walaupun mungkin dalam orang-orang yang belajar bahasa Arab memahami bahwa sabi ini bayi, ya, bahwa makna kata sabi adalah bayi, tetapi sabi dalam ungkapan Al-Imam Al-Bukhari di sini adalah anak yang usianya sebelum baligh. Usianya sebelum baligh, ya. Baik. Jadi mereka yang sebelum baligh ini yang akan dibahas di bab ini, baik berkenaan dengan wudunya, baik berkenaan dengan kapan dia wajib mulai wajib bersuci, wajib mandi, kapan bagaimana tentang kehadirannya melakukan sholat berjamaah bersama orang-orang dewasa, bagaimana nanti mereka menghadiri, ya, sholat Id dua hari raya Idah ini, kemudian juga melaksanakan sholat jenazah apa boleh atau tidak, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana saf mereka, dianggap saf atau tidak yang sudah, yang sabi ini yang belum baligh. Ya. Kita baca hadis yang pertama nomor 857. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Gundar. Ya. قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي Qala akhbarani man marra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrin mambudhin fa ammahum wa saffu alaihi. Ya. Itu cerita dari sahabat yang disinggung atau yang disampaikan oleh Syabi di sini. Ini ceritanya berasal dari Asy-Sya'bi Amir bin Sarahil. Asy-Sya'bi rahimahullahu taala tokoh di antara tokoh terkemuka dari generasi tabi'in, murid sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahimahullahu taala. Amir bin Sarahil Asy-Sya'bi. Ya. Dia yang bercerita sekarang ini. Apa katanya? Akhbarani man marra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadaku seseorang yang lewat ketika itu dia bersama nabi, ala qabrin mambudh, ya, ala qabrin mambudhin, ya, lewat pada sebuah kuburan yang membud, yang terpisah, tersendiri. Nabadha yambudhu nabdhan, artinya mencampakkan, berarti dia terpisah sendiri, tidak berkumpul dengan kuburan-kuburan yang lain. Ya. Fa'ammahum, dia mengabarkan kepada saya bahwa Nabi mengimami mereka. Ammahum. Ya, ini kalau tidak ada harokatnya membingungkan kata-kata ini. Kalau tidak ada harokatnya bisa jadi fa'ummuhum. Ya, karena ummuhum itu artinya tempat mereka. Fa'ummuhum hawiyah. Ya, di sini fa'ammahum dia kata kerja, bukan kata benda yang diidhofahkan. Dia kata kerja yang membutuhkan atau yang bersambung dengan objeknya, yaitu hum. Asalnya amma ya ummu, ya, imamatan, mengimami, ya. Maka dari situ diambil kata imam. Fa ammahum, maka Nabi menurut yang bercerita kepada Syabi ini, ya, maka Nabi mengimami mereka. Mereka ini itu yang lewat bersama beliau, termasuk yang bercerita sekarang ini, yang belum kita ketahui siapa dia sampai saat ini, maksudnya sampai bacaan ini. Ya. Wasaffu alaihi, dan mereka membuat saf, ya, atas Nabi. Jadi Nabi menjadi imam dan mereka membuat saf, berarti sholat berjamaah di mana? Kuburan, di kuburan. Kan tadi marra ala qabrin mambudh, lewat di sebuah kuburan yang terpisah, terpencil, sendiri, dan bisa jadi baru saja dikuburkan. Ya, baru saja dikuburkan karena nampak dari gundukannya bahwa dia baru saja dikuburkan. Ya, maka Nabi SAW mengimami mereka dan mereka bersab-sab. Ya, selesai cerita si fulan tadi kepada Asy-Sya'bi. Kemudian fakultu, maka saya berkata, ini adalah guru muridnya Asy-Sya'bi, yaitu Sulaiman Asy-Syaibani. Muridnya Asy-Sya'bi dalam sanad tadi siapa? Sulaiman Asy-Syaibani. Ya. Bertanya, saya berkata, kata Sulaiman, ya Aba Amrin, ya, wahai Abu Amr. Abu Amr ini kunyahnya Asy-Sya'bi, namanya Amir, kunyahnya Abu Amr, namanya Amir. Sementara kunyah, kunyah adalah panggilan yang didahului oleh Abu, Ummu, Ibnu atau Bintu. Ya, Abu Fulan, Ummu Fulan, Ibnu Fulan, Bintu Fulan, ini semuanya dalam istilahnya apa? Kunyah. Ya. Jadi Asy-Sya'bi ini namanya Amir, kunyahnya Abu Amr. Makanya Sulaiman Asy-Syaibani mengatakan, "Ya Aba Amrin, man haddatsaka?" Wahai Abu Amr, siapa orang yang kamu maksud? Ya, siapa orang yang kamu maksud? Pasti sahabatnya. Karena dia bersama Nabi mengabarkan kepadaku seseorang yang lewat di kuburan yang terpisah. Dia ketika itu bersama Nabi, yang mana Nabi SAW mengimami mereka dan mereka bersabdi di belakang Nabi untuk sholat. Ya. Siapa dia itu? Siapa orang yang kamu maksud sahabat tersebut? Faqal, kata Asy-Sya'bi, siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi. Apa hubungannya dengan bab ya? Ya. Justru yang masalah baru sekarang ini. Apa? Apa masalah yang muncul? Tidak. Salat di kuburan. Masalah yang muncul salat di kuburan. Tetapi kita tidak perlu bingung karena ini maksud salat jenazah. Ya. Nah, ini syariatnya salat jenazah yang belum dilaksanakan atau belum sempat dilakukan boleh dilakukan di kuburan dan boleh berjamaah. Boleh berjamaah. Nas hadisnya dari perbuatan sahabat dan di hadapan Nabi. Ya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan fa'ammahu, bukan fasalla. Ya. Fasalla mungkin saja Nabi tidak berniat berimaman, tetapi fa'ammahum, Nabi mengimami. Berarti dia sudah ada mengisyaratkan dan bahkan mungkin membuatkan celah, membuatkan space untuk mereka yang bersab-sab di belakangnya. Ya. Apalagi itu kuburan bukan pemakaman tetapi kuburan terpencil, maka tidak ada kuburan di sampingnya sehingga untuk bersab-sab pun tidak mengapa, tidak ada yang menghalangi, tidak akan menginjak kuburan. Ya. Kemudian pun sabnya salat jenazah ini tidak seperti susunan sab salat biasa. Ya. Itu yang sekarang muncul dalam atau setelah kita membaca hadis. Adapun ketika kita letakkan di bunyi bab, bingung kita untuk membawakannya. Sebagaimana saya pertama kali bingung. Tetapi akhirnya dapat ternyata yang masalah sekarang adalah Ibnu Abbasnya. Ibnu Abbasnya yang bermasalah, yang berkaitan dengan bab ini adalah Ibnu Abbasnya yang ketika itu masih kecil. Ya. Yang ketika itu masih kecil. Ya. Dan itu yang diisyaratkan oleh apa? Karena hadis ini tidak ada apa? Tidak ada penjelasan tentang berwudu. Mereka lewat, nampak kuburan yang baru selesai dimakamkan, ya. Penghuninya dari tanda-tandanya lalu mereka langsung sholat. Ya. Kemungkinan yang pertama muncul, ihtimal awal adalah mereka memang ketika dalam suasana seperti itu memang dalam keadaan berwudu. Ya. Dalam keadaan berwudu dan tidak perlu mengulangi wudu dan tidak ada penjelasan tentang wudu. Yang kedua, tentang Ibnu Abbas ini yang ketika itu masih kecil. Ya. Yang ketika itu masih kecil. Yang umurnya sebelum balig, umurnya sebelum balig, ya, berkenaan dengan wudhunya, apakah mesti dia berwudhu atau sunnah saja berwudhu? Ya, ini yang mungkin apa dimaksud oleh Imam Bukhari ketika membawakan hadis ini, itu yang berkenaan dengan wudhunya anak kecil, walaupun tidak tegas, ya, apakah hukumnya sunnah atau hukumnya wajib, tidaklah tegas. Ya. Kata Ibnu Hajar dalam syarahnya menukilkan perkataan Az-Zain Ibnu Al-Munayyir, lam yanussa ala hukmihi, Imam Bukhari di bunyi bab tidak mentansis, tidak menegaskan tentang hukum wuduknya anak-anak. Li'annahu law abbara bin nadbi, andai kata dia mentakbir, mengungkapkan bahwa sunnah hukum berwudu anak-anak kecil, laqtadha sihhata salati sabi bighairi wudu, maka konsekuensinya salat anak yang baru yang usianya sabi itu sah walau tanpa berwudu, andai kata dia mengatakan sunnah. Tetapi dia tidak memakai ungkapan tersebut. Kemudian kalau seandainya dia mengatakan wajib, dalam bunyi bab tadi wajibnya wudu anak kecil, laqtadha anna as-sabi yu'aqabu ala tarkihi kama huwa haddul wajibi, ya kama huwa haddul wajibi, andai kata dia mengungkapkan dengan kata wajib, wajibnya wudu anak-anak kecil, maka konsekuensinya anak kecil yang salat tanpa berwudu mendapatkan hukuman, ya mendapatkan hukuman, laqtadha anna as-sabi yu'aqab, dihukum ala tarkihi, lantaran dia meninggalkan, karena maksudnya aqab ini berdosa. Berdosa kan tentu karena dia belum balik, tidak akan tercatat. Tetapi apa sikap yang dilakukan? Dihukum. Ya. Karena begitulah definisi wajib. Apa definisi wajib? Ma yu'aqabu ala tark, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Apa yang berpahala dikerjakan dan berdosa atau dihukum ketika meninggalkan. Ini definisi wajib dalam pembahasan usul fikih atau dalam pembahasan fikih. Tetapi ini juga tidak dipakai oleh Imam Bukhari dalam bunyi babnya. Dia hanya mengatakan wudunya anak kecil atau bayi atau sabi, maaf, wudunya anak kecil yang belum baligh. Apa hukumnya? Dia tidak menggunakan ungkapan apa-apa, tidak menggunakan sunnah, tidak memakai wajib, ya. Tetapi isyaratnya tadi di cerita Ibnu Abbas ini mungkin juga terlalu jauh, ya. Tapi dia, ya, ketika karena memang tidak ada penjelasan tentang wudunya Ibnu Abbas di sana. Ibnu Abbas bercerita, saya lewat di sebuah kuburan terpisah, terpencil, dan ketika itu saya bersama Nabi, Nabi SAW menjadi imam, kami sab di belakang, lalu salat. Ya. Memang tidak ada cerita tentang wudu. Dan ini yang diambil oleh Imam Bukhari, tetapi dia membuatnya ngambang. Dia membuatnya ngambang, tetapi kalau kita kumpulkan dengan riwayat-riwayat yang lain, tetap saja, apalagi nanti akan ada riwayat khusus tentang Ibnu Abbas juga, bahwa di satu malam dia berwudu juga. Berarti lebih kepada mestinya mereka untuk berwudu. Karena dalil yang pertama itu tidak cukup untuk membuat kita puas, ya, meletakkan posisi atau hukum anak yang kecil itu sebelum balik wudunya bagaimana. Nah, tentu yang bisa kita simpulkan bahwa sebagaimana orang dewasa mereka pun juga demikian, ya, mereka juga demikian mesti berwudu, ya, walaupun salat belum wajib bagi mereka, karena bila mana mereka melakukan salat maka salat itu sah. Ya, salat mereka sah. Misalnya salat mereka salat fardu, salat mereka sah walaupun mereka tidak berdosa bila mana meninggalkannya. Kenapa? Karena belum baligh. Tetapi ketika mereka salat, mereka harus mengikuti aturan. Aturan salat, apa syarat sahnya salat? Wudu. Ya, wudu. Nah, dari sini memang kembali kepada bahwa mesti berwudu. Ya, mesti berwudu. Ini tentang wudunya anak kecil yang dipahami dari hadis yang pertama. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan bab itu tadi. Kemudian masalah yang kedua yang tadi sempat kita bahas, yaitu tentang sholat di kuburan. Dan ini bukan sholat yang lain-lainnya, tetapi ini sholat jenazah. Ya, sholat jenazah, karena memang kalau dipahami itu adalah sholat yang di dalam istilah kita, maka Nabi SAW melarang di dalam hadis-hadis yang lain, ya. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan semua permukaan bumi ini tempat salat kecuali kuburan dan tempat membuang kotoran, ya, membuang hajat, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ini juga termasuk konsekuensinya di kuburan, di pemakaman. Berarti tidak akan mungkin itu maksudnya. Tidak akan mungkin maksudnya sholat biasa yang sholat lima waktu sehari semalam atau sholat sunat yang lainnya, ya, bukan itu maksudnya, dan pasti tertuju kepada sholat jenazah. Dan ini juga didukung oleh riwayat yang lain bahwa itu maksudnya sholat jenazah adalah sholatnya Nabi SAW di kuburan seorang wanita hitam pembersih masjid, ya, wanita kemudian dia hitam dan kemudian pekerjaannya membersihkan masjid, ya, meninggal di suatu malam. Para sahabat merasa berat untuk memberitahukan kepada Nabi, maka proses pemakamannya mereka lakukan sendiri tanpa memberitahukan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW seperti biasa, tidak seperti biasa melihat wanita itu, sehingga dia bertanya-tanya, ini wanita kemana? Ya, baru saja, ya, kejadiannya dan tidak lama, menunjukkan bahwa Nabi sangat perhatian dengan siapapun juga, apapun profesinya, bagaimanapun status sosialnya. Satu beberapa saat Nabi tidak melihat kebiasaan yang sebelum-sebelumnya tentang mereka, maka Nabi bertanya, mana si fulana? Lalu para sahabat memberitahukan dia sudah meninggal di malam hari, dan kami langsung melakukan proses pemakamannya, dan kami tidak memberitahukan kepadamu takut memberatkanmu. Kemudian juga ada situ makna, yaitu tanah wanita, cuma wanita hitam pula, pembersih masjid lagi, ya, tidak perlu kami repot-repot memberitahukan kepadamu, dan engkau juga tidak perlu repot-repot membangun bangun untuk mengikuti prosesi pemakaman. Nabi SAW mengatakan, duluni ala qabriha, tunjukkan kuburannya, ya. Ketika itu, ketika diberitahukan kuburannya, Nabi SAW salat jenazah di kuburannya. Ini mendukung bahwa makna yang sekarang ini adalah salat jenazah, ya, bukan sholat biasa. Kemudian yang ketiga, tentang bolehnya sholat jenazah di kuburan berjamaah, ya. Kemarin sempat membingungkan, ada satu kasus, ya, baru-baru ini orang-orang yang datang ke sana bingung, ini gimana sholat di kuburan apalagi berjamaah. Dilihatnya mereka merasa asing dengan apa yang memang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Orang-orang yang tidak mengetahui hukumnya merasa ini adalah sebuah kesalahan dan menganggap itu perkara yang asing. Dan memang asing karena memang orang tidak mengenalnya. Bolehnya sholat jenazah di kuburan, kemudian bolehnya sholat berjamaah jenazah atau sholat jenazah berjamaah di kuburan seperti yang ditegaskan dalam hadis yang sekarang ini. Jadi hadis ini riwayat siapa? Ibnu Abbas. Ya, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Ya. Baik, kita lanjutkan, berarti tentang wudu sudah kita selesaikan. Walaupun secara dari jarak jauh kita mencoba menarik apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari, yaitu maksudnya seperti itu. Bahwa di sini tidak ada penjelasan tentang Ibnu Abbas dan bahkan Nabi, ya, apakah mereka berwudu atau tidak, ya, walaupun dengan susah-susah, tetapi kita menyimpulkan tadi bahwa tetap sama dengan orang dewasa, wudu itu syarat sahnya salat. Kemudian tambahan-tambahan faedah dari hadis yang tadi kita ambil, ya, tentang salat jenazah, tentang salat berjamaah. Kemudian berarti bila mana ini juga termasuk, ya, bila mana seseorang terlewat atau luput darinya menyolatkan seseorang, ya, maka boleh dia datang ke kuburannya. Saya ada beberapa kali ditanya tentang jenazah atau sholat jenazah untuk mereka yang terpapar COVID-19, yang tentu proses pemakamannya tidak seperti yang normal. Apakah boleh disolatkan secara gaib maka saya mengatakan utamanya datang ke kuburannya. Bila mana memang dibenarkan untuk masuk ke area pemakaman atau ke penguburan mereka atau makam atau kuburan mereka, maka utamanya datang ke sana untuk sholat jenazah. Ya. Bila mana itu tidak dibenarkan, misalnya ada penjagaan di sana dan tidak dibenarkan sama sekali orang masuk, nah tentu bagi mereka yang memang merasa tidak puas bila mana tidak menyolatkan jenazahnya, boleh untuk menyolatkan secara gaib. Ya. Tetapi apakah sebagaimana disyariatkan juga, disunnahkan juga sholat berjamaah langsung, apakah juga boleh sholat gaib tersebut dilakukan secara berjamaah? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa sampai memutuskan atau menetapkan bolehnya sholat gaib untuk jenazah COVID ini secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Tapi ini kan ditujukan kepada orang-orang keluarga-keluarganya, ya, anaknya, saudara-saudaranya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Berikutnya 858. Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Safwan ibn Sulaim an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, ini jelas ya tentang pembahasan kedua dari bunyi bab, kapan seorang anak itu wajib mandi. Ya, kapan usianya dia sudah wajib mandi. Maksudnya bagi mereka yang sudah wajib melakukan suatu ibadah. Ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah baligh, yaitu anak-anak yang sudah baligh. Muhtalim arti asalnya adalah bermimpi. Ya, muhtalim arti asalnya bermimpi. Nabi SAW menyebutkan salah satu dari faktor menetapkan seorang anak itu balig atau belum. Karena untuk menetapkan anak balig ada beberapa faktor. Yang pertama ini yaitu bermimpi, maksudnya mimpi basah, mimpi yang mana dia akan mengeluarkan spermanya. Ya, maksudnya basah itu mengeluarkan sperma, mimpi yang mengeluarkan spermanya, maka ini tanda baligh. Kemudian para ulama juga mengatakan, ulama fikih mengatakan bila mana itu belum juga muncul, maka tanda berikutnya yaitu tumbuhnya bulu di kemaluannya. Ya, tumbuhnya bulu kemaluannya. Kemudian bila mana itu juga belum muncul, maka faktor yang berikutnya adalah usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Berarti kalau sudah sampai 15 tahun, walaupun dia tidak pernah bermimpi dan bahkan belum ada sehelai pun bulu tumbuh di kemaluannya, ya, maka usia 15 tahun itu adalah penentu balik atau tidaknya. Usia 15 tahun. Berarti kalau sudah sampai usia 15 tahun, maka dia sudah balik sekalipun belum pernah mimpi dan juga belum tumbuh bulu kemaluannya. Tetapi kalau sebelum usia 15 tahun dia sudah bermimpi, misalnya 11 tahun dia sudah bermimpi, maka dia sudah balik. Bukan dituju 15 tahunnya, tapi mimpinya. Atau dia belum bermimpi, mimpi yang tadi ihtilam, kemudian ternyata usia di 12 tahun sudah nampak tumbuh bulu kemaluannya, maka dia sudah balik walaupun belum sampai usia 15 tahun. Tetapi kalau dua ini belum ada, maka faktor yang terakhir adalah usia 15 tahun. Ya, jadi Nabi SAW di sini konteksnya adalah sebenarnya ini permasalahan khilafiyah ya, tentang mandi untuk salat Jumat. Ya. Masalah permasalahan khilafiyah, apakah wajib atau sunnah? Tetapi di sini memang salah satu dalil bagi mereka yang mewajibkan. Ya. Mereka yang mewajibkan mandi untuk salat Jumat itu, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, mandi untuk salat Jumat itu wajib atas mereka yang sudah balig. Berarti tujuannya kepada anak-anak. Anak-anak yang sudah balig untuk salat Jumat wajib mandi. Ya, wajib mandi. Berarti apa yang diingatkan oleh Imam Bukhari di bunyi bab, mata yajibu alaihimul ghusl wat tuhur, kapan wajib mulai wajibnya mereka mandi, maksudnya mandi, taruhlah kita mengambil pendapat bahwa mandi Jumat itu wajib, berarti itu yang pertama. Kemudian mandi untuk ya, bila mana dia bermimpi basah, berarti dia tentu sudah balig, maka dia wajib mandi. Ya, berarti standar kapan dia wajib mandi adalah baligh. Ya. Kapan dia wajib mandi? Baligh. Kalau sudah baligh berarti dia wajib mandi. Baik ya, untuk mendapat mandi salat Jumat ini, atau mandi ketika dia bermimpi basah, ini tanda dia baligh, maka dia wajib mandi. Ya, untuk salat, dan salatnya sudah fardu dan sudah ditulis bila mana dia melakukannya atau dia meninggalkannya. Tertulis pahala bila dilakukan, tertulis dosa bila mana ditinggalkan. Begitu juga hal-hal yang lain. Berarti maksudnya adalah wajib mandi bagi anak-anak itu setelah atau ketika sampai usia baligh. Mandi apa? Tentu bukan mandi bersih-bersih, tetapi di sini adalah mandi untuk sholat Jumat bagi yang mewajibkannya. Tetapi yang rajih, yang kita rajihkan wallahu a'lam, adalah sunnah ya. Mandi untuk salat Jumat sunnah ya. Sunnah berdasarkan riwayat yang lain seperti kisah Utsman bin Affan ya, radhiyallahu ta'ala anhu, di masa Khalifah Umar ya. Dia awalnya sibuk bekerja, kemudian selesai bekerja salat Jumat sudah tiba, maka dia bersegera langsung ke masjid. Dan Umar marah ya. Umar mengingatkan tentang mandi ini ya. Lalu Utsman menyebutkan alasan-alasan. Utsman ketika itu sudah dewasa ya, sudah tua ya. Sudah tua. Kemudian tetap saja hanya sekadar nasihat atau marah di lisan. Sementara Utsman tetap melanjutkan sholat Jumatnya walau tanpa mandi. Ya. Andai kata dia wajib, maka Umar tentu tidak akan membiarkan sedikit pun memberikan kesempatan untuk tidak mandi. Maka dia mewajib, kalau memang itu menandakan wajib, berarti mesti mau tidak mau Utsman harus mandi, pulang ke rumahnya lagi. Ya, tetapi itu tidak, tetap melanjutkan sholatnya walau tanpa mandi. Ini pendapat yang kita kuatkan ya. Dan sebenarnya hadis ini maksudnya ketika anak yang sudah balig itu mandi, berarti dia sudah untuk mandi sholat Jumat ya, berarti dia sudah memperoleh pahala karena dia sudah baligh ya. Itu yang mungkin maksud dari hadis ini, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Berarti dia karena sudah baligh, maka apapun amal kebaikan dia lakukan sudah tertulis ya, sudah tertulis sebagai pahala. Dan ini kita, kalau kita bawakan ke bunyi bab, berarti kapan seorang anak itu mandinya adalah berpahala, yaitu ketika sudah baligh. Apalagi mandi-mandi yang ditentukan oleh agama seperti mandi untuk salat Jumat ya, ini ketika dia melakukan dia pasti berpahala karena sudah baligh ya. Sebelumnya tentu tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak dibebankan syariat. Sebelum baligh dia tidak dibebankan syariat, wallahu alam. Itu hadis yang kedua di bawah bab ini yang menjelaskan tentang bahagian kedua dari bunyi bab, wa mata yajibu alaihimul ghuslu wat tuhur. Ya, kapan mereka diwajibkan mandi serta bersuci, yaitu setelah usia balig. Berikutnya 859, Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala akhbarana Sufyan an Amr qala akhbarani Quraib an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maymunah bittu 'inda khalati Maymunah laylatan faqama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا. Ya, ini tambahan ya, bukan hadis. Ini يخففه عمر ويقلله جدا. Ini pernyataan dari perawi. Kemudian lanjutan hadisnya, ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا ولم يتوضأ قلنا لأمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال أمر سمعت عبيد بن أمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني petikan atau potongan dari ayat dalam surah As-Saffat ayat 102. Hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang juga tentang yang bagian pertama ya, mungkin lebih kepada berwuduknya anak kecil. Karena di sini cerita Ibnu Abbas juga di mana dia berwuduk seperti wuduknya Nabi. Ya. Kemudian hadis yang sekarang ini yang kedua menjelaskan anak kecil sholat berjamaah. Anak kecil sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka bersaf. Berarti tiga pembahasan dari hadis yang sekarang ini. Baik, kita akan baca terjemahannya. Hadis ini bermula dari Quraib, muridnya Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas bercerita, bittu saya bermalam. Ya, bitu saya bermalam inda khalati di rumah bibi saya. Ya, saudari ibunya yaitu Maimunah, istri Nabi. Ya. Lailatan suatu malam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangkit, bangun. Ya. Falamma kana fi ba'dil laili qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sebagian malam Nabi bangun fatawadda'a. Ini cerita Ibnu Abbas ini, karena dia sebenarnya bukan tujuan bermalam begitu saja di rumah bibinya, tetapi juga melihat, ingin melihat bagaimana atau apa saja yang dilakukan oleh Nabi di malam hari di rumahnya. Maka dia menceritakan apa yang dilakukan Nabi SAW. Nabi bangun di sebagian malam, kemudian fatawadda'a, dia berwudu, min shannin mu'allaqin, dari shan yaitu tempat air dari kulit yang digantung ya di rumah. Wudu'an khafifan, wudu yang ringan ini bukan berarti tidak sah. Yang ringan ini bisa jadi jumlah bilangannya dikurangi, yang biasanya berapa, 3 kali kemudian dibuat 1 kali, ini ringan ya, ini ringan. Kemudian takaran air yang digunakan untuk membasuh 1 kali itu juga tidak seperti melakukan 3 kali, berkurang ya. Pengambilan air biasanya wajah 1 kali, 2, 3 kali kan airnya banyak ya, 3 kali cidukan diambilnya. Tetapi ini kan satu kali, berarti ini juga dimasukkan, dimaksud dengan dia meringankan wudhunya, meringankan dari jumlah, meringankan dari takaran air yang diambil untuk berwudhu, karena sudah satu kali berarti tidak banyak air yang diambil. Apalagi air itu air yang disimpan, ya, bukan dari air sumur pompa ya, atau dari keran yang terbuka. Nah, dia disimpan, diambil, karena ukuran air yang tersimpan itu pun juga tidak banyak. Maka Nabi SAW wudhunya wudhu'an khafifan. Hanya saja di sini yukhaffifuhu amrun wa yuqalliluhu jiddan. Amr sang perawi, gurunya Sufyan, ya, kata Sufyan, dia menampakkan, ketika menyampaikan hadis ini, dia menampakkan bahwa begitu ringannya Nabi berwudu, ya, dan bahkan menggambarkan bahwa wudunya sangat menggunakan air sedikit-sedikit sekali, kemudian ya tentu tidak akan kurang dari satu kali, karena kurang satu kali tidak sah wudunya. Ya, dia itulah bagaimana Amr ini menggambarkan betapa ringannya wudu Nabi SAW. Yukhaffifuhu amrun wa yuqalliluhu jiddan. Kemudian dilanjutkan oleh Ibn Abbas ceritanya, thumma qama, kemudian dia berdiri, yusalli, untuk salat. Faqumtu, maka saya pun berdiri. Setelah Nabi berdiri untuk salat, dia Abdullah bin Abbas tegak bangun dengan segera. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'ah, maka saya pun berwudu seperti, hampir seperti wudunya tadi, kata Ibn Abbas. Nah, ini menunjukkan bab yang bagian pertama dari bab wudunya anak kecil. Ya, wudunya anak kecil. Kemudian thumma ji'tu, setelah saya selesai berwudu, saya datang kepada beliau. Faqumtu an yasarihi, saya tegak di sebelah kirinya. Nah, di sini sudah berlalu ya. Saya tegak di sebelah kirinya. Fahawwalani, maka dia memutar saya, memindahkan saya. Faja'alani an yaminihi, dia letakkan saya di sebelah kanannya. Ya, ini bagaimana sab anak kecil yang sendiri bersama imam yang dewasa. Ya, sama dengan laki-laki dewasa yang berimaman dengan imamnya juga, sama, tidak berbeda. Andai kata anak kecil itu biasa-biasa saja, tidak masalah, kan masih kecil. Tidak, ini dilatih juga. Nabi SAW memutarkan dan memindahkan Abdullah bin Abbas ke sebelah kanannya, karena itulah posisi makmum bila mana dia sendiri. Di sebelah kanan, bukan di belakang. Walau di belakang sebelah kanan, tapi tidak. Yang di sebelah kanan itu maksudnya sebelah kanannya. Kalau mundur ke belakang, berarti di belakang. Ya. Di belakang sebelah kanan, tidak. Dia di sebelah. Di sebelah. Fahawwalani an yaminihi, thumma salla ma sya Allah. Kemudian Nabi salat sekehendak Allah. Maksudnya sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya menunjukkan bahwa, menunjukkan Abdullah bin Abbas tidak terlalu menjelaskan tentang berapa rakaat, berapa lamanya. Ya, dia hanya sekedar mengisyaratkan. Thumma taja'a, setelah selesai salat dia berbaring lagi. Fanama, kemudian dia tidur. Hatta nafakh, sampai terdengar bunyi dari mulutnya, dari hidungnya. Ya. Artinya adalah dikatakan mendengkur, tidak mendengkur seperti yang kita bayangkan. Ya. Ada memang beda antara orang yang bangun dengan orang yang tidur. Nafasnya yang terdengar ya, tarikan nafasnya, hembusan nafasnya yang teratur. Ya, bukan dengkur. Ya, bukan dengkur. Fa'atahul munadi, maka datanglah orang yang memanggil, maksudnya adalah muadzin. Ya'dhanuhu bis-shalah, memberitahukan kepadanya untuk mengumandangkan atau mengumandangkan adzan atau mengumandangkan iqamah. Faqama ma'ahu ila shalah, kemudian dia berdiri untuk salat. Fasalla, dan langsung salat. Wa lam yatawadda, dan dia tidak mengulangi wudu. Itu yang saya tegaskan tadi, dengkuran dengan nafas orang yang sudah mulai masuk ke tidurnya, walaupun masih ringan, akan berubah tarikan dan hembusan nafasnya. Ini yang dimaksud dengan nafakh, walaupun mungkin terjemahannya di sini adalah apa diterjemahkan? Nah, dengkuran. Dengkuran ini orang yang tidur dalam ya. Ya, dalam. Nanti akan ada juga kata-kata yang lain digunakan yang maksudnya bukan dengkuran orang yang tidur nyenyak. Ya. Orang yang tidur nyenyak. Tetapi di sini tetap saja ada ulasan dari beliau Amr, ya, inna nasan yaquluna inna Nabi SAW tanamu ainuhu walam yanam qalbuhu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak masalah walaupun dia tidak berwudu, karena yang tidur itu hanya matanya, tetapi hatinya tidak tidur. Itu alasan sebagian. Ya, kemudian Amr mengatakan, bahkan saya mendengar Ubaid bin Umar mengatakan bahwa mimpinya para Nabi itu adalah hak, menunjukkan tidurnya bukan tidur seperti orang-orang biasa. Ya. Bahkan mimpinya bukan mimpi orang-orang biasa, mimpinya hak. Inna ru'yal anbiya'i wahyun, bahkan wahyu. Lalu beliau membacakan firman Allah tentang mimpi Nabi Ibrahim, inni ara fil manam, sungguhnya saya bermimpi, ya, anni azbahuka, bahwa saya menyembelihmu. Inilah dalil atau alasan Ibrahim menyampaikan kepada anaknya Ismail bahwa dia akan menyembelihnya. Lalu anaknya mengatakan, ya abatif al ma tu'mar. Bahkan Ismail memahami bahwa mimpi itu perintah. Memahami, Nabi Ibrahim kan bercerita, saya bermimpi menyembelihmu. Dan Ibrahim memahami bahwa itu juga perintah dari Allah. Anaknya Ismail sebagai apa, korban yang akan disembelih, memahami juga sama. Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintah kepadamu, satajiduni insya'allahu minas sabirin, engkau akan dapati saya termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang sabar menerima keputusan Allah ini. Nah, jadi sekalipun para nabi itu tidur dalam, dan bahkan sekalipun bermimpi, mimpinya adalah hak. Ya, jadi alasan ini alasan mereka terhadap Nabi SAW tadi. Tetapi para ulama juga mengarahkan bahwa kejadiannya bukan tidur nyenyak. Kejadiannya bukan tidurnya. Dia berbaring kemudian sedikit mulai membayang-bayang, walaupun ya nanti terdengar di sekitarnya sesuatu. Kita kalau sudah masuk ke tidur itu dan baru awalnya itu masih ringan, bahkan suara sedikit pun kita tersentak. Ya, ada suara sedikit atau tersenggol sedikit, tersentak lagi. Ya, ini karena dia belum tebal, tidurnya belum tebal dan belum dalam, nasi ringan. Nah, ini yang dimaksud dengan keadaan Nabi tadi. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi yang ditegaskan juga di sini, sekalipun Nabi tidurnya dalam, tetapi tidur Nabi itu tidaklah tidur seperti kita. Bahkan kalaupun mereka tidurnya bermimpi, mimpi mereka saja wahyu. Ya, itu alasan-alasan yang lain. Ya, dan berkenaan dengan bab fikih tentu itu, kalau seandainya seseorang itu tidur dan tidurnya dalam kondisi ringan tadi, ya, apalagi posisi yang mesti dia tidur ringan seperti dalam keadaan duduk, ya, ini umumnya orang kalau tidur duduk itu ringan, karena sedikit pun goyang dia tersentak lagi kepalanya, tersentak lagi, ya. Itu menunjukkan bahwa tidurnya ringan, ya. Banyak orang yang kajian subuhnya seperti itu, ya. Ya, kajian subuh seperti itu, tersentak lagi, ini ringan. Posisi juga menentukan. Tapi kalau sudah bersandar, kepala ditaruhkan di dinding, di tiang, apalagi ada tempat yang tidak membuat dia tidak bisa bergerak, tidak membuat dia bisa bergerak nyaman, nah, itu tidur nyenyak itu, walaupun tidur dalam keadaan duduk, ya. Apalagi terdengar, ya. Dan ada pengecualian. Ada sebagian orang yang walaupun tidur duduk, kalau sudah begini tidak bergerak dia. Apalagi dia bersila, kaki disilakan, kemudian duduk begini, itu tidak akan bergerak. Dan bahkan terdengar dengkuran seperti orang tidur berbaring. Ya, saya pernah di kajian subuh, dan ini wajar ya, dalam safar, ya, kita melakukan safari dakwah, tiba sekitar jam 2:30 malam di satu tempat, kemudian subuhnya ngaji, maka kajian diselingi oleh dengkuran. Ya. terdengar oleh banyak orang, dan wajar memang karena kelelahan. Ya. Kemudian ngaji setelah subuh lagi, ustaznya memang tidak akan ngantuk karena dia yang berbicara, tapi yang mendengar sekuat apapun juga dia pasti ngantuk. Ya. Apalagi kalau ustaznya yang dengar, ganti ya, tukar, jemaahnya menyampaikan kajian, ustaznya dengar, ustaznya pasti ngantuk. Ya. Jadi kembali kita kepada masalah tadi, bahwa tidurnya Nabi tadi adalah tidur yang ringan. Andai kata tetap itu tidur yang nyenyak, itu jawaban dia terakhir di ujung, bahwa Nabi itu yang tidur matanya, hatinya tetap bangun. Atau jawaban terakhir bahwa tidur Nabi itu walaupun dalam sampai keluar dengkuran, itu tidak berpengaruh dan tidak akan muncul pembatal-pembatal wudu, ya. Karena andai kata dia juga bermimpi dalam tidurnya itu, mimpinya saja sudah wahyu. Nah, ini alasan-alasan yang lain, tetapi kalau kita arahkan bila mana dipergunakan, dikiaskan kepada yang lain, maka itu tadi, bila mana tidurnya ringan, ya, maka tidak berpengaruh kepada wudu. Apalagi posisi tidurnya. Karena tidur itu sendiri tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan tidur itu akan memunculkan pembatal wudu tanpa disengaja, tanpa diketahui. Ya, tanpa diketahui muncul pembatal wudu, keluar angin misalnya atau yang lainnya. Nah, sehingga karena dia tidur, dia tidak mengetahui munculnya pembatal wudu tersebut. Ini yang disebut tidur itu pembatal wudu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ini di bab ini ada 7 hadis ya. Ada 7 hadis, tersisa 1, 2, 3, 4 hadis lagi. Ya. Saya akan baca semuanya dan akan ambil sedikit-sedikit faedah saja yang berkenaan dengan bunyi bab. 860 Imam Muslim, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhata an Anas bin Malikin radhiyallahu an anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa'akala minhu faqala qumu fali'usalli bikum fali'usalliya bikum faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tul ma labitha fanadhahtuhu bima'in faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yatim ma'i wal ajuzu min wara'ina fasalla bina rak'atain. Ini ceritanya adalah cerita di rumah Anas, bahwa neneknya Mulaikah ya mengundang Nabi untuk menyantap makanan yang dibuat. Ya. Dalam riwayat lain adalah ibunya sendiri, Ummu Sulaim. Maka Nabi makan, menyantap hidangan dari mereka. Kemudian Nabi mengatakan ini pembalasan kebaikan membalas kebaikan orang. Maka Nabi mengatakan, ayo kita sholat bersama, saya akan mengimami kalian di rumah itu. Maka saya mengambil hasir, tikar yang sudah hitam karena lama, mintu lima labitha. Ya, tikar dari daun kurma ya, karena sudah lama menghitam ya. Maka saya percikkan air agar hitam kemudian kering. Saya percikkan air sehingga dia lunak. Maka sholatlah kami Nabi SAW, saya dengan anak kecil, wal yatimu ma'i. Ya, di belakang Nabi. Sementara al-ajuz, wanita tua, itu di belakang kami. Berapa banyak Nabi salat? Rak'ataini. Fasalla bina rak'atain. Ini bolehnya salat sunnah berjamaah, dan itu sekali-kali. Ya. Kemudian posisi, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentang bab kita, bagaimana bersabnya anak kecil. Yang tadi juga hadis bin Abbas, sabnya bila mana sendiri. Sekarang bila mana ada anak kecil lagi dari dia. Dia sudah kecil, Anas ketika itu masih kecil, kemudian yang lebih kecil dari dia, ya, bagaimana sabnya? Tidak berbeda, tetap seperti dewasa. Bila mana dia ada lebih dari satu orang, maka di belakang imam. Kemudian yang ketiga, faedah dari bab ini adalah di mana sab perempuan? Di mana sab perempuan? Di belakang. Ini tegas ya, bahwa sab perempuan itu di belakang laki-laki, bukan di samping. Bukan di samping, dia di belakang. Ya, di belakang. Bukan di samping. Ini sunnahnya. Ya. Boleh di samping? Boleh, bila mana memang ya apa dibutuhkan, karena tidak ada tempat di belakang lagi, maka sab laki-laki dan perempuan itu dibagi dua. Ya, karena kalau dibuat sab di belakang, perempuan di belakang juga posisi tidak memungkinkan. Dan bila mana itu juga semuanya memungkinkan, tetapi tetap sabnya sebelah kiri laki-laki. Saya pernah sholatnya di masjid yang seperti itu, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanannya perempuan, dibatasi oleh sitar yang sekarang di belakang untuk perempuan yang di belakang. Seperti itulah, dibagi dua masjidnya, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan, imam di depan mereka semuanya. Tidak ada masalah, tidak rusak jamaahnya. Tetapi yang sunnahnya seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Dan begitu juga di masjid ini, di rumah Anas ya, di rumah Ummu Sulaim, di masjid Nabi seperti itu. Di masjid Nabi SAW seperti itu, sebagaimana hadis yang telah kita pelajari, bahwa ada seseorang yang baru masuk Islam, wanita ya, kemudian dia tidak tahu di mana sab perempuan, di mana sab laki-laki, dan sholatnya sholat subuh. Akhirnya dia nalarnya atau feelingnya bahwa sab itu di depan, maka dia dilihatnya orang banyak di depan, maka sholat dia di samping sholat laki-laki. Yang laki-laki ini yang merasa ada getaran-getaran yang tidak biasa. Ya, kan beda itu, walaupun di dalam kegelapan. Ya, ketika sab dirapatkan, dia merasa ini bukan laki-laki. Maka untuk memastikan dia bertanya, apakah yang di samping saya? Ini ungkapan yang dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan. Tidak ada cara lain lagi. Bagaimana cara untuk menanyakan laki-laki perempuan? Kecuali berbicara, demi Allah, apakah yang orang yang sami saya laki-laki atau perempuan? Maka dia menjawab, karena dia juga baru masuk Islam, perempuan. Lalu orang tadi mengatakan beristighfar, beristi'adzah, kemudian mengatakan sab perempuan di belakang. Ini dalil juga bahwa sab perempuan itu di belakang. Jadi itu beberapa poin dari hadis ini yang berkenaan dengan bersabnya anak-anak dalam sholat berjamaah, kemudian hadirnya anak-anak sholat berjamaah, dan anak-anak sebagai jamaah. Di situ kan ada dewasa kecuali perempuan, sementara laki-laki makmumnya anak-anak semuanya. Boleh. Andai kata di sebuah masjid itu yang dewasanya tidak lagi peduli dengan masjid, bawa anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Ya, bawa anak-anak untuk sholat berjamaah. Ya. Itu kemudian yang terakhir tentang sab perempuan ya, itu di belakang sab laki-laki, jamaah laki-laki. 861 Imam Muslim, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Maslama an Malikin an Ibnu Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala aqbaltu raqiban ala himar ala himari at ila ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam. Ini yang tadi saya maksud, bahwa Ibnu Abbas ya, ketika riwayat-riwayat yang disampaikan ini semuanya dalam keadaan belum baligh, hampir baligh. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nasi bimina. Nabi SAW salat mengimami manusia di Mina, ila ghairi jidar, tanpa menghadap jidar, tanpa menghadap dinding. Ya. Famarartu baina yaday ba'dis saffi فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. Ini tentang bunyi bab tadi, hadirnya seorang anak mengikuti sholat berjamaah walaupun terakhir, walaupun sudah orang sedang sholat dia datang. Dan ini yang berhubungan dengan bab. Kemudian ada perkara yang lain ya, datang sholat menggunakan kendaraan. Datang untuk sholat menggunakan kendaraan. Dia datang menggunakan himarin atan. Himarin atan, keledai yang sangat kecil ya, ukuran anak-anak ya, himarin atan. Kemudian tadi tentang kecilnya belum balik itu, nahastul ihtilam ya, aku hampir balik. Hampir balik ya. Belum balik tapi hampir balik, masih sabi berarti ya. Kemudian yang lain ya, permasalahan yang lain adalah lewat di tengah-tengah saf, karena di tempat terbuka dan dia tidak bisa tidak dapat tempat untuk meletakkan atannya tadi atau himarin atan kecuali di sebelah sana. Dia datang dari sebelah sini, misalnya di sini sudah penuh dan dia datang untuk meletakkan kendaraannya, dia tidak punya, akhirnya dia harus ke sana sebelah situ. Akhirnya dia melewat di celah-celah sab, bukan di depan Nabi, tetapi di celah-celah sab. Ini bolehnya lewat di antara sab-sab ketika salat berjamaah. Karena Abu Abbas mengatakan falam yungkir dzalika alayya ahad. Tidak seorang pun yang ketika itu sedang salat mengingkari saya. Tidak ada yang menghalanginya. Ya. Mungkin ada jawaban, kan dia pakai keledai, mana mungkin orang bisa menghalangi? Tidak. Kalau seandainya memang itu tidak dibenarkan, setelah selesai salat mereka akan menasihati. Ini ungkapan tidak ada yang mengingkari, baik ketika saya melakukannya maupun setelah selesai salat. Menunjuk ini perkara yang biasa dan mubah, boleh. Apalagi tanpa kendaraan. Di masjid misalnya kita terpaksa harus berjalan di tengah-tengah saf untuk keluar dari masjid atau untuk masuk masjid misalnya, untuk pergi ke satu tempat di mana di sana ada tempat untuk masuk ke saf. Misalnya kita masuk dari sini, saf yang kosong sebelah sana dan kita tidak punya jalan kecuali harus melewati saf itu, lewat. Karena tidak akan memutuskan, karena di riwayat yang lain bahwa sutrahnya imam adalah sutrah makmum. Ya, sutrah makmum. Kemudian yang juga diambil di sini adalah lam yakun yusalli bin nas bi mina ila ghairi jidar. Ya, tidak menghadap dinding. Tidak menghadap dinding ini bukan menafikan sutrah. Tidak menafikan adanya sutrah. Ya, karena jidar itu dinding ya, penghalang, tembok. Ini tidak menafikan mestinya sutrah, bahkan apalagi di tempat-tempat yang terbuka seperti itu. Kalau di masjid tentu dinding masjid itu sebagai sutrah. Tetapi kalau di tempat terbuka, makanya Nabi SAW memiliki tongkat. Tongkat ini semacam tombak anazah. Anazah ini dia fungsinya bisa dijadikan tongkat dan bisa dijadikan, karena dia sarung dari tombak pendek ya, tombak yang ukurannya pendek, tombak pendek. Nah, dia bawa kemana-mana. Nanti ketika sholat itu yang ditancapkan di hadapannya. Makanya dalam sebagian riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW yusalli ila anazah. Ya, sholat menghadap apa? Anazah. Anazah ini bukan sutrah. Bukan fungsinya sutra, tapi anazah ini adalah tongkat dan dia juga tombak pendek dan difungsikan untuk sutra, bukan maksudnya untuk sutra sekali seperti kita sebagian masjid membuat perangkat untuk sutra. Ini mengkhususkan. Sementara Nabi SAW dia benda itu bukan semata-mata untuk sutra, dia hanya salah satu fungsinya. Dia difungsikan untuk yang lain. Bahkan dia bentuknya bukan bentuk untuk sholat, karena ini difungsikan ketika sholat di tempat terbuka. Jadi perkataan Ibnu Abbas tadi bahwa Nabi tidak menghadap dinding bukan menafikan sholat menghadap sutra. Bisa jadi Nabi menggunakan anazah, menggunakan sarana yang lain, atau pohon misalnya, menghadap batang pohon. Ya, menghadap batang pohon dan yang lainnya. Ya, karena memang sangat ditekankan sekali sholat di tempat terbuka itu kepada sutra. Ya, menghadap sutroh. Ya, ini catatan yang lain. Saya rasa itu ya, yang berkenaan dengan bab kita adalah menghadiri jamaah. Anak kecil menghadiri jamaah, kemudian tambahan-tambahan tadi, bolehnya menuju tempat sholat itu dengan menggunakan kendaraan, kemudian bolehnya lewat di tengah-tengah saf, kemudian tentang masalah sutroh tadi, itu tidak menunjukkan bahwa tidak ditekankan untuk sholat menghadap sutra, karena Nabi SAW dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tidak menghadap dinding. Berarti tentu kalau seandainya tidak menghadap dinding, bisa jadi dia menghadap yang lain, menghadap batang pohon, menghadap tongkat tadi. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain dijelaskan demikian. Kita lanjutkan 862. Imam Muslim, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Urwah ibn Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Ayyash haddatsana Abdul A'la Qala hadathana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Isya hatta nadahu Umar qad nama an-nisa'u wasibyan fa kharaja Rasulullah sallam fa qala innahu laysa ahadun min ahli al-ardi yusalli hadhihi as-salah ghairukum wa lam yakun ahadun yawma idzin yusalli ghaira ahli al-Madinah. Ini hadis sudah berlalu ya, makanya saya sengaja bersegera membacanya karena memang hadis ini sudah kita pelajari, tetapi yang berkenaan dengan bab bahwa anak-anak hadir salat berjamaah. Ya, karena di situ qad naman nisa'u wasibyan. Walaupun memang ada kritikan juga dari ulama yang lain, tetapi maksud Imam Bukhari membawakan hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak juga hadir salat berjamaah. Ya, hadir salat berjamaah. Ini yang berkenaan dengan bunyi bab. Adapun yang lainnya sudah kita pelajari bahwa salat menunda salat Isya. Ini yang sangat tegas di dalam hadis ini, menunda melaksanakan salat Isya sampai akhir waktunya sehingga orang sudah pada ngantuk-ngantuk semuanya. Kemudian fadilahnya apa? Nabi mengatakan tidak ada sekarang ini seorang pun yang salat di muka bumi selain kalian. Selain kalian. Maksudnya karena ketika itu yang orang-orang muslimnya yang salat itu kan orang Madinah saja. Sementara penduduk Madinah salat ketika itu di mana? Semuanya di masjid Nabi. Ya. Yang salat di rumah perempuannya sudah pada salat semuanya. Berarti mereka adalah orang yang paling terakhir salat yang masih salat walaupun malam sudah larut. Nah, ini keutamaannya yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sekarang ini orang yang beribadah kecuali kalian. Ya. Ini di antara alasan disunahkan menunda salat Isya berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Ya, berjamaah. Di masjid yang dilakukan, bukan orang sudah salat di masjid sementara si fulan itu juga belum salatnya. Nanti saya di pertengahan malam saja. Ini tidak ada keutamaannya. Keutamaannya salat berjamaah ditunda, yang menunda imamnya. Dan orang sudah pada di masjid semuanya menunggu. Bukan di depan televisi, bukan di kedai, tapi semuanya menunggu di masjid. Ini keutamaan yang tadi diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikutnya 863 hadis terakhir ya di bawah bab ini, hadis yang ketujuh. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Sufyan qala hadatsani Abdurrahman bin Abis sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lahu rajulun syahidtal khuruj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan ya. Syahidtal khuruj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن صلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت. Ini tentang salat hari raya. Berarti ya anak-anak menghadiri salat berjamaah sudah ada dalilnya? Sudah. Sekarang anak-anak menghadiri salat apa? Dua hari raya. Ini tadi ya dalilnya. Yang sekarang ini hadis yang 863 ini menceritakan tentang hadirnya Abdullah bin Abbas salat hari raya. Dan bahkan dia bercerita tentang kronologi apa yang terjadi di salat tersebut. Ini diceritakannya bahwa dia mengatakan, apakah kamu ikut keluar bersama Nabi? Ditanya ya, bersama Nabi, maksudnya salat Id. Kata Ibn Abbas, iya. Walau la makani minhu ma syahidtu. Andai kata saya tidak ada hubungan dekat dengan dia, maka saya mungkin tidak akan mengikutinya. Yakni min sigari, karena usianya yang masih kecil. Jadi ketika itu Abdullah masih kecil. Lalu dia bercerita, atal alama alladhi inda dari kathiri min salt. Dia datang ke tempat yang sudah disediakan di rumah, di daerah atau di perumahan, perkampungan kathir min salt. Di ketika itu. Jadi Nabi SAW salat hari rayanya di lapangan. Ya. Thumma khotoba, kemudian dia khutbah di tempat itu. Kemudian setelah selesai khutbah, karena khutbah setelah salat, ya. Selesai khutbah itu, kemudian thumma atan nisa, kemudian dia pergi menuju wanita-wanita, ya. Fawa'adhahunna, maka Nabi SAW memberikan mereka mau'idah, pesan-pesan penting. Wadhakkarahunna, mengingat-ingatkan mereka. Wa'amarahunna, menyuruh mereka ayyatasaddaqna, untuk bersedekah. Ya, ini ceritaan Abdullah bin Abbas yang ketika itu dia masih kecil. Ya. Dia benar-benar hafal kejadian ini, menunjukkan bahwa dia badannya, umurnya masih kecil, tapi ibadahnya ibadah orang dewasa. Bahkan apapun yang diperbuat oleh Nabi, yang keluar dari mulut Nabi, dihafal semuanya. Ini kan surat orang dewasa ini. Sementara ada orang dewasa suratnya anak kecil. Ya. Semenjak imam mulai sampai selesai, tidak tahu apa yang dilakukan oleh imam. Ya. Memikirkan ini, melakukan ini, pikirannya kemana-mana. Ini ceritanya. Dan ini dalil bahwa anak kecil menghadiri surat id, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian faja'alatil mar'atu tuhwi biyadiha ila halqiha. Kata Ibnu Abbas, maka para wanita atau setiap wanita mengambil kalung-kalungnya. Ya. Tuhwi biyadiha, mengarahkan tangannya ke kalung-kalungnya, tulqi fi thawbi Bilal, melemparkan kalung-kalung tersebut di pakaian Bilal. Ini menunjukkan bahwa dalam riwayat lain Bilal, dalam Sahih Muslim ya, Bilal awalnya menampung saja dengan tangannya, tetapi karena banyak kainnya diangkat, kemudian disambut lemparan-lemparan emas, perhiasan-perhiasan tadi dari kaum wanita. Selesai, kemudian thumma ata huwa wa Bilalun, kemudian dia datang menuju ya bersama Bilal rumahnya al-baita. Nah, inilah hadis yang menjelaskan tentang pembahasan yang lain, yaitu anak-anak ikut sholat Idul Sa'id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ada yang tersisa? Lihat menyebabnya dulu. Kita sudah masukkan satu persatu dengan hadis-hadisnya, kita bawakan ke bunyi bab. Ada yang tersisa atau tidak? Kalau wuduknya anak-anak sudah, ada dua dalil di sana. Yang pertama dengan hadis Ibn Abbas di rumah bibinya Maimunah. Kapan mereka mandi sudah ada. Hadirnya mereka sholat berjamaah ada. Hadirnya mereka sholat id ada. Apa lagi? Ada hadisnya? Tidak ada. Tidak ada hadisnya. Makanya Ibn Hajar memberikan ulasan di ujungnya untuk menjelaskan bunyi bab tadi. Di ujung syarahnya mengatakan, tidak tahu saya di mana ini. Saya lupa mengasih tanda, atau di kitab ini ya. Ya, atau di kitab ini yang saya baca, saya lupa Pak Kadim. Ah, ini dia. Di kitab kita malah 716. Dalam hadis ini juga ditunjukkan bahwa anak kecil ikut menyaksikan salat Id. Dengan demikian tinggallah satu lagi yang belum disebutkan, yaitu salat jenazah. Kemungkinan Al-Bukhari tidak menemukan satu pun hadis tentangnya yang sesuai dengan syaratnya. Karena tidak ada hadisnya, walaupun di babnya sudah terlanjur dibuatnya. Sementara ketika dicari-cari hadisnya, hadisnya mungkin bisa jadi ada, tetapi hadisnya tidak sesuai dengan persyaratan sahih. Maka dia tidak masukkan ke dalam sahih, walaupun ada hadisnya. Ya, walaupun ada hadisnya, tetapi walaupun itu tidak ada, bukan berarti anak-anak tidak boleh sholat jenazah. Ikut berjamaah sholat jenazah, tidak. Ya. Mungkin saja hadis yang sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari di sini tidak ditemukan olehnya, tetapi hadis umum saja, ya, bolehnya salat mereka hadis salat berjamaah, bolehnya mereka hadis salat sunat juga bersama-sama, bahkan salat jenazah juga mereka ikut. Ini termasuk ya salat jenazah di kuburan tadi, mungkin itu ya, walaupun ini ya mungkin itu, ya, karena dia awal sementara di babnya kan terakhir. Ya, mungkin itu ya. Yang ketika hadis yang pertama tadi bahwa Ibnu Abbas salat jenazah bersama Nabi walaupun di kuburan. Kalau di kuburan yang dia hukumnya adalah sempit bila untuk orang yang tidak sempat menyolatkan, atau orang yang mungkin orang yang di yang hubungan erat dengan dia tetapi tidak punya kesempatan untuk menyolatkan, maka boleh dia menyolatkan di kuburan, apalagi solat di masjid di tempat di mana jenazah itu ada di hadapan jamaah. Tentu dibolehkan juga mimba bi aula, lebih lagi. Ya, inilah mungkin dalilnya, walaupun di sini saya membaca sehingga saya juga terpengaruh. Ya. Ternyata di awal sudah ada hadisnya, karena memang pembahasan jenazah ini itu di ujung. Dan sementara hadisnya menunjukkan bolehnya anak-anak salat berjamaah, salat jenazah berjamaah, itu di hadis yang pertama. Dan selesailah kita dari membaca 7 hadis di bawah bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ke bab berikutnya, yaitu bab wanita keluar ke masjid di malam hari dan bahkan di kegelapan. Boleh atau tidak? Ini akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Dan kita buka kesempatan tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana salat anak-anak yang di sab belakang padahal sab di depannya masih ada? Ya memang itulah, memang untuk mengatur kemaslahatan bersama, ketenangan orang dewasa salat berjamaah, boleh-boleh saja membuat sab anak-anak sendiri. Ya, tidak digabungkan dengan sab dewasa. Boleh-boleh saja demi kemaslahatan bersama. Tetapi bila mana mereka masuk ke sab dewasa, jangan pula diusir. Ya, jangan pula dimundurkan sebagaimana dilakukan di sebagian masjid. Karena memang tidak ada larangan. Adapun anak yang belum baligh memutuskan saf, saya rasa tidak dalil ini. Ini ungkapan biasa. Sementara Anas bin Malik yang ketika itu salat bersama anak yang lebih muda, lebih anak-anak dari dia, itu membentuk sebuah saf. Andai kata itu tidak terhukum jamaah, maka Nabi SAW tidak mau salat berjamaah dengannya. Tidak akan menjelaskan kepada Anas, ini kalian walaupun bersab berdua, tapi kalian ini sabnya tidak berlaku. Ya, tidak ada Nabi menjelaskan demikian. Maka walaupun belum balik, tetap bila mana dia masuk ke dalam sab, dia terhitung jamaah di sab tersebut. Tetapi ya, bila mana mereka disatukan dengan anak-anak yang seusia dengan mereka di satu sab tersendiri, tidak ada masalah. Dan juga bukan terlarang. Ya, wallahu a'lam. Apakah anak-anak yang belum balik ikut di dalam sholat berjamaah itu memutuskan? Ini sudah saya jawab tadi, tidak memutuskan. Ya. Apabila dia tidak wudhu, kena najis, nah ini bermasalah ini. Ya, saya tidak lanjutkan tadi pertanyaannya. Bila mana dia tidak wudhu, bahkan atau kena najis, pipisnya belum sempurna dibersihkan. Ini anak-anak yang tidak mumayyiz kalau begitu ya. Tidak memayis, bisa membedakan bagaimana dia cebok, ya, membersihkan diri, ya. Mungkin bisa dibedakan antara memayis dengan tidak memayis. Yang tidak memayis seperti yang tadi, maka jangan letakkan di sab dewasa. Yang sudah memayis walau belum balik, ya, dan dia sudah tahu mana yang pipis mana yang tidak pipis, azakumullah, bagaimana membersihkan kotoran. Berarti ini sudah mumayyiz, maka boleh saja diletakkan di sab dewasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat azan subuh, kapan bacaan atau ucapan taswib as-salatu khairum minan naum diucapkan yang lebih utama, pada azan pertama atau azan kedua? Azan pertama azan sebelum masuknya waktu salat fajar, azan kedua azan setelah masuk waktu salat fajar. Dia diucapkan pada azan pertama. Ya. Dia diucapkan pada azan pertama. Yang bermasalah di sini, bila mana tidak ada azan pertama, tetap azan pertama. Ya. Dia diucapkan pada azan pertama. Andai kata azan itu satu kali, berarti pada azan yang satu kali itu, karena iqamahnya yang kedua. Iqamahnya yang kedua. Karena iqamah itu diungkapkan juga azan. Ma bainal adzanaini shalah, di antara dua azan ada salat, maksudnya azan dengan iqamah itu sendiri. Karena iqamah itu juga panggilan. Ya. Bila mana azan itu satu kali dan tidak ada dua kali, kemudian setelah itu iqamah, maka azan yang satu itu ada taswibnya. Dan bila mana dilakukan dua kali azan sebelum terbit fajar, ya, untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur, mengingatkan mereka, dan azan kedua, azan masuknya waktu sholat, mengumandangkan masuk waktu sholat, berarti azan yang pertama tadi, ya, ya, itu yang ditetapkan. Tetapi bila mana itu di azannya cuma satu kali, maka pada azan yang satu kali itu sendiri, karena dia azan pertama di ketika setelahnya ada iqamah, dan iqamahnya itu azan kedua. Wallahu a'lam. Ustaz, terkait Nabi berwudu dengan wudu yang ringan, apakah termasuk berwudu dengan bagian-bagian anggota tubuh yang wajib saja? Iya, semua anggota yang wajib itu, ya, termasuk telinga. Ya. Termasuk telinga, ini termasuk kepala dan dia wajib. Ya. Al-udhunani minar ra'as, telinga termasuk kepala. Jadi ketika dia selesai mengusap kepala, dia langsung ke telinganya. Selesai. Itu yang memang, apalagi yang sunnah, berkumur-kumur, istinsak, para ulama mewajibkan, karena termasuk wajah, ya, termasuk wajah. Jadi berkumur-kumur ada, dan cuma meringankannya satu kali, berkumurnya satu kali, dan bahkan digabungkan dengan istinsak, masuk air ke mulut, kemudian langsung ke hidung, selesai satu kali kedua-duanya, satu paket, kemudian baru wajah satu kali, tangan keduanya satu kali, mengusap kepala dengan telinga satu juga, kaki satu kali. Ini yang sangat ringan, ya, tetapi harus digosok-gosok, bukan hanya sekedar diusap begitu saja, sehingga ada sebagian organ wudu yang tidak terkena oleh air, harus digosok-gosokkan. Ini yang dimaksud dengan ringan. Sementara yang bagian yang wajib-wajib itu tadi, ya, yang sunnah saya rasa tidak ada yang apa ya, yang sunnah dari bagian organ, cuma mengulanginya dua kali, tiga kali, itu yang sunnah. Sementara organnya tidak ada yang sunnah. Telinga mesti, karena dia termasuk kepala. Istinsyak dan matnadah juga karena termasuk wajah. Termasuk wajah. Wallahu a'lam. Makanya yang kuat dari pendapat ulama, berkumur-kumur dan istinsyak ini wajib. Ya, berkumur-kumur dan istinsyak wajib. Wallahu a'lam. Ada lagi? Di kuburan tidak ada batasan, ya, semakin cepat semakin baik, ya. Para ulama memberikan takaran satu minggu, ya, dan juga takarannya bentuk tanah galian gundukan itu, ya, kalau sudah seperti tanah yang lama ini sudah tandanya, tapi kalau masih basah kan beda, ya, masih apa ke lengketnya bersatunya, kalau masih unggukan dan dia menumpuk begitu saja, nah, dibedakan dari gundukannya juga, ya. Cuma memang tidak ada batasan waktu, dan bila mana kita bisa secepat-cepatnya untuk melakukannya lebih baik, misalnya 2 hari, 3 hari, ya, jangan ditunda-tunda. Kita sudah ada di situ dan kita masih menunda-nundanya, karena masalahnya halangannya tadi kan kita tidak sempat menyolatkan. Makanya ketika tidak sempat menyolatkan di tempat disolatkan, kita langsung ke masjid, ke kuburannya. Ini menunjukkan bahwa seperti itu. Nabi SAW ketika tahu bahwa dia sudah meninggal dunia, Nabi tidak menanya besok, mana tuh kuburan orang yang kalian kabarkan tadi? Tidak. Ketika itu dia menanyakan, di mana kuburannya? Di mana kuburannya? Jadi melakukan secepatnya, menyegerakan, ini mungkin yang lebih utama, walaupun tidak ada pembatasan waktu, tapi kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, lebih baik tidak, memperbanyak doa saja, agar keluar dari permasalahan-permasalahan yang baru, ya, permasalahan-permasalahan yang baru. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Bila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika